panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru, baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam, sedalam laut, laut melu. Laut meluap, cinta pun hanyut.